من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله bagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab فقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Terakhir pembahasan berkaitan dengan mawaqitul hajj wal umrah. Miqat haji dan umrah. Telah kita jelaskan bahwasanya miqat terbagi menjadi dua macam. Ada miqat zamaniyah dan ada miqat makaniyah. Adapun miqat zamaniyah yang dimaksud adalah waktu-waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kalau umrah boleh kapan saja, di semua waktu-waktu dalam setahun, di bulan apa saja. Beda hanya dengan haji, tidak bisa dilakukan di setiap bulan-bulan dalam setahun. Akan tetapi haji memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan dalam syariat. Allah mengatakan, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang diketahui, bulan-bulan yang telah ditentukan oleh syariat. Di mana bulan-bulan haji dimulai di bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ya. Yang kedua, miqat al-makaniyah, yaitu tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, atau batasan yang tidak boleh bagi orang yang melaksanakan haji atau umrah untuk melewatinya kecuali dalam keadaan ihram. Ya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, miqat yang berkaitan dengan tempat-tempat mulai pelaksanaan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan miqat bagi penduduk Madinah, Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam, Juhfah, bagi penduduk Najd, Qarnal Manazil, bagi penduduk Yaman, Yalamlam. Ya. Itu adalah miqat yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Dan juga bagi orang yang bukan penduduk tempat-tempat tersebut, tapi datang ke tempat-tempat tersebut dan ingin melaksanakan haji dan umrah. Ya. Adapun yang tempat tinggalnya di bawah miqat tersebut atau kurang dari miqat tersebut, maka ihramnya dimanapun dia berangkat. Seperti hanya penduduk Mekah, maka ihramnya di Mekah. Ya, tidak perlu dia keluar ke miqat tersebut. Nah, dan telah kita jelaskan barang siapa yang melewati miqat tersebut dalam keadaan tidak ihram, Sementara ingin melaksanakan haji atau umrah, maka dia wajib kembali kepada miqat-miqat tersebut kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk kembali ke miqat-miqat tersebut, ya, dalam keadaan dia belum ihram dan melewati miqat-miqat tersebut, maka hendaklah dia membayar fidyah. Ya, dam, denda. Seekor kambing yang disembelih di Mekah kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar tanah haram. Nah. Adapun yang tinggal di selain miqat-miqat tadi. Nah. Ya. Maka ihram di tempat-tempat mereka. Nah, masuk pada pembahasan yang kedua, al-babu tsani, bab yang kedua, fi arkanil haji wa wajibatihi, tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajibannya. Wa fi mas'alatan, dalam bab ini ada dua pembahasan, dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi arkanil haji, tentang rukun-rukun haji. Sebelumnya telah saya jelaskan rukun umrah. Ya. Rukun umrah ada tiga. Yang pertama ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Ya. Adapun rukun haji. Arkanul haji arba'atun. Rukun haji ada empat. Hiya yaitu pertama al-ihram. Wahuwa niyatul haji. Wa qasduhu. Ihram yaitu niat melaksanakan haji dan menyengaja untuk melaksanakannya. Li'anna al-hajja ibadatun mahdhah. Fala yasihu bighairi niyatin biijma'il muslimin. Dikatakan haji merupakan ibadah mahdhah. Ya, ibadah yang sifatnya berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikatakan para ulama menyebutkan ibadah ada yang sifatnya mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Kalau mahdhah khusus berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat, misalkan ibadah mahdhah. Ya. Ada juga ibadah yang ghairu mahdhah. Ya. Yang selain berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berhubungan juga dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Seperti sedekah misalkan, berbuat baik kepada orang lain dan semisalnya. Ibadah mahdhah seperti salat tadi ataupun haji, fala yasihu bighairi niyyah, tidak sah tanpa dengan niat. Bi ijma'il muslimin, menurut kesepakatan kaum muslimin. Ya. Wal aslu fi dzalika qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asal atau dasar dalil tentang hal itu adalah ucapan Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Nah, amalan dengan niat-niatnya. Sehingga ya, ibadah haji pun membutuhkan niat. Bahkan setiap ibadah yang tidak didasari dengan niat, maka ibadahnya tidak sah. Nah, niat ini merupakan salah satu di antara rukun-rukun ya, dalam melaksanakan ibadah. Ya, atau sebagian ulama menyebutkan syarat-syarat dalam melaksanakan ibadah. Ya, termasuk di antaranya adalah haji. Nah, di antara rukun-rukunnya adalah ihram. Dan ihram ini merupakan niat untuk melaksanakan haji. Nah, wan niyatu mahalluha al-qalbu. Niat tempatnya dalam hati. Ya. Ketika seorang hendak melaksanakan ibadah, maka hendaklah dia berniat. Nah, di dalam hatinya. Dengan niat ini membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Dengan niat membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Lakin al-afdalu fil haji an-nutqu biha. Akan tapi yang afdal dalam melaksanakan haji mengucapkannya. Muayyinan an-nusuk, menentukan manasik alladhi nawahu, yang dia niatkan. Ya. Ini dalam haji. Yang afdal, nah, dia menyebutkan, menentukan manasik yang dia niatkan. Seperti halnya ketika dia hendak melaksanakan umrah. Ya. Niat dalam hati. Ya. Tapi yang afdal dia menentukan manasik haji atau manasik yang hendak dia niatkan tadi. Seperti labaikallahumma umratan. Ketika dia hendak melaksanakan umrah. Ya, dengan melafadkan dalam rangka menentukan manasik yang hendak dia lakukan. Ya. Ketika dia misalkan berihram untuk melaksanakan haji. Ya, dia melafadkan dalam bentuk menentukan. Ya. Manasik yang hendak dia lakukan. Labaikallahumma hajj. Misalnya. Nah. Ya. Ini dalam masalah haji. Ya. Adapun dalam masalah yang lainnya. Seperti sholat. Nah. Ya. Tidak melafadkannya. Tidak mengucapkan niat tersebut. Nah. Bahkan para ulama menyebutkan. At-talafud bin niyah bid'ah. Ya, melafadkan niat termasuk ke dalam kebid'ahan. Kecuali pada perkara-perkara yang disebutkan dalam syariat. Seperti halnya dalam ibadah haji. Ya, tetap niat dalam hati. Nah, tapi untuk menentukan manasik haji yang dia niatkan tadi, hendaklah dia melafadkannya. Ya, seperti kita sebutkan tadi, labaikallahumma umrah. Atau labaikallahumma hajjan. Nah, ini dalam rangka menentukan. Ya, manasik haji atau manasik yang hendak dia lakukan. Ya. Disebuti dhalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan telah tetapnya hal itu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, rukunnya ihram. Ya. Yang kedua, al-wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wahuwa ruknun bil ijma'. Wukuf di Arafah merupakan rukun secara ijma'. Wa dalilu qawlu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ya. Dan ini membedakan antara rukun haji dengan umrah. Nah, yaitu wukuf di Arafah. Di umrah tidak ada wukuf di Arafah. Nah, sementara haji, wukuf di Arafah merupakan rukun yang sangat besar. Yang sangat agung. Wa waqtul wukuf, waktunya wukuf di Arafah, min ba'di zawal yawma Arafah. Ya, setelah tergelincir matahari di hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah? Tanggal 9, Zulhijjah. Ila tulu'i fajrin yawman nahr. Sampai terbit matahari di hari Idul Adha. Yawman nahr. Hari penyembelihan. Ya. Nah. Sehingga bagi yang telat datang. Nah. Ke Arafah. Misalkan datangnya di waktu malam. Masih ada kesempatan untuk wukuf di Arafah. Walaupun di malam hari. Ya. Walaupun pada asalnya. Yang wajibnya itu dari sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wukuf di Arafah. Ya. Tapi bagi yang tidak bisa melaksanakannya di waktu itu, nah, baru tiba di Arafah di malam hari misalkan, maka boleh dia melaksanakan wukuf walaupun di malam hari tersebut. Nah, ya akan kita bahas nanti. Sehingga dalam kitab ini sebutkan waktu wukuf itu sejak tergelincir matahari di hari Arafah sampai terbit fajar di hari raya Idul Adha. Nah. Yang ketiga, tawafu ziarah. Tawaf ziarah. Wa yusamma tawafu ifadah. Dinamakan juga tawaf ifadah. Ya, tawaf ziarah, tawaf ifadah ini namanya sama. Nah. Li'annahu yakunu ba'da ifadah min Arafah. Kenapa sebut tawaf ifadah? Ifadahnya keluar. Ya, dikarenakan dilakukan setelah keluar dari Arafah. Ya. Setelah keluar dari Arafah. Nah. Nah. Ya. Kalau keluarnya setelah terbit fajar. Nah. Maka setelah terbit fajar di hari raya Idul Adha. Nah. Maka boleh setelah itu dia tawaf ifadah ke Mekah. Nah, meja setelah dia keluar dari Arafah. Ya. Nah. Ada juga yang dia keluar dari Arafah kemudian berangkat ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah sampai pagi hari di hari raya Idul Adha, kemudian dia pergi ke Mina, kemudian setelah itu dia pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Nah, yang jelas dilakukan setelah keluar dari Arafah, baik secara langsung ataupun tadi dia pergi dulu ke Mina, ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, kemudian ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, wa yusamma tawaful fard. Dinamakan juga tawaf fard. Ya, tawaf yang merupakan kewajiban haji. Nah, wa huwa ruknun bil ijma'. Dan tawaf ziarah atau tawaf ifadah atau tawaf fard ini merupakan rukun haji menurut ijma' kesepakatan para ulama. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, summa liyaqdu tafasahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kuna hendaklah dia menghilangkan kotoran-kotoran pada badannya dan menaikkan nadar-nadar mereka dan tawaf di rumah ya, yang tua, yang dimaksud adalah Ka'bah. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Barakallahu fikum. Dan tawaf ifadah ini dilakukan tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Nah. Ya. Rangkaian manasik haji di tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Mulai berangkat ke Mina di antaranya, kemudian melempar jumrah. Ya. Kemudian juga tahallul, mencukur rambut, menyembelih hadiyu, hewan sembelihan jamaah haji. Ya. Kemudian tawaf ifadah. Ya. Tawaf ifadah atau sebut juga tawaf apa? Ziarah. Ya. Kemudian kembali lagi ke Mina. Nah. Yang keempat, as-sa'yu baina as-safa wal marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Wa huwa ruknun. Sa'i antara Safa dan Marwah ini merupakan rukun. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, "Ma atammallahu hajja mri'in wala umratahu lam yatuf baina as-Safa wal Marwah." Allah tidak menyempurnakan haji seorang, tidak juga menyempurnakan umrah seseorang yang tidak melakukan tawaf atau sa'i di antara Safa dan Marwah. Diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Sehingga tidak sempurna haji yang tidak melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is'au fa inna Allah kataba alaikum as-sa'ya. Sa'ilah kalian antara Safa dan Marwah. Ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan sa'i kepada kalian. Ya. Wa hadhil arkanu la yatimmul hajju illa biha. Dan rukun-rukun ini tidak sempurna haji kecuali dengan rukun-rukun ini. Faman taraka ruknan minhum lam yatim hajjuhu. Dan barang siapa yang meninggalkan satu rukun saja di antara rukun-rukun itu, maka tidak sempurna hajinya hatta ya'tiya bihi, sampai dia melakukan rukun tersebut. Ya. Ini rukun-rukun. Kalau tidak melakukan salah satu di antara rukun-rukun tersebut, maka tidak sah hajinya. Nah, ya. Rukun-rukun haji, sekali pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ziarah, yang keempat apa? Sa'i baina Safa dan Marwah. Taib natafi ila huna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.